la yuhibbu an yu'rafa. La tuhibba aja seneng sapa sira. Aja seneng antu apa yang to dikenal sapa sira. Aja seneng mergo kowe dikenal. Tapi yo wala tuhibba. Pan aja seneng sapa sira, aja seneng antu apa yang to konangan sapa sira, konangan anaka ing sak temene sira. Iku memang termasuk wong layu hidup kang ora seneng sapa man ora seneng an yu'rafa ingin to dikenal. Iye. Nyulane niku wae. Biasa jalan biasa-biasa aja. Kamu jangan seneng kalau kamu dikenal. Tapi juga jangan seneng kalau kamu diketahui orang bahwa kamu orang yang enggak seneng dikenal. Juga berusaha dulu benar-benar dikenal wong sampai wong-wong duro lek kowe gak seneng dikenal wong jadi dikenal wae dikenal mergo duwe keistimewaan apa keistimewaan moh dikenal wong ya malah kujur to ngene iki ya maksudnya sing ora-ora iku ora senenge kowe. Sing ora lan ora seneng dikenal niku tegese ora kok moh dikenal. Dikenal ku ora dadekno seneng. Dikenal ya biasa, ora dikenal ya biasa. Apa maksude iki? Dan jangan jadi tarjeh. Dikenal ya wajar, gak dikenal ya wajar. Kan wis dadi wong terkenal terus malah mone waro. Maning warung kok warung ndak konangan wong lho piye konangane weteng lesu ning warung mangan ngira-ngira mboten ngelak iki ah mboten lawan penak pantes aku ayo kok tuku es warung anggere bayar lah yen wis ora pantes iki terus bermangan terus ora bayar lho iki tegak-tegak iki terus iki. Ya lucu lah kalau dia pengen ikhlas ya sosok. Boten lah boten. Boten tapi nggih. Ben dikenal. Jadi aja seneng nek kowe dikenal iku maknane ora kok terus berusahalah untuk tidak dikenal ya aja. Berusaha untuk tidak dikenal biar wong-wong ngero lek kowe wong apik ngono malah ruwet. Golo ngibat konangan wong emong jadi kan malah terkenal kan itu ya malah kuali karena ben orang terkenal yang malah terkenal ya berjalan wajar-wajar saja ya umumnya pergaulan ya jadi saya umum secara syariat ini kok sih latih kulatur ya ya banyak jamaah ya kudu kenal wong gitu ya lu ngaji kudu bareng wong betul. Zakat ya kudu enek sing ero. Paling gak ngambile ya kudu ero, sing dikeki zakat ya kudu ero lek iki zakat. Ngoten. Salat ya kudu ero. Jamaah akeh wong, mulang ya kudu ero. Mosok sampean mulang ya demit. Ngoten ta nggih? Kapure tok sing ketok malah medeni ngono. Ya ya wajar sing pancen kudu diluwi ya kudu diluwi, sing ora diluwi ya ora usah dirorono ngoten. Sing diluwi ya ben diluwi, sing ora weruh ora usah diweruh-weruhno. Berjalan secara wajar alami dan itu tidak perlu mempengaruhi sikap kerohanianmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tegese aja oleh akeh sing roh mudah bangga, ora ana sing roh terus roh. Lah itu bukti tadi. Bukti nek kowe ngono itu berarti ibadahmu ora tenang. Lah ibadah tenanan iki diruwi wong ya ngono, ora diruwi wong ya ngono. Ya kok sampean mangan ngoten. Mangane nresu mangan ngoten mawon ora wong ya mangan ora roh wong ya. Mangan ngene ta nggih. Apa lek rumong wis warke mundak tambah, gak rumong terus mangan sak piring pandang lesu ya ora. Ibadah itu kebutuhan rohani. Karena kebutuhan rohani akeh wong yang ibadah, gak akeh wong ya ibadah. Ojo kok terus lek akeh wong gak ngrasa marem, lek gak akeh wong gak marem. Lek kuwi lak padha karo lek akeh wong marah, lek akeh wong lesu lho ngoten iki. Jangan dihubung-hubungkan tekane rasa warek karo didelok wong lan gak didelok wong aja dihubung-hubungne. Intine namung iku saja. Cuma memang kadung kulino dihubung-hubungne. Lan pancen umume nafsu niku mempertimbangkan pandangan orang sehingga seringkali apa kata orang nanti? Mari apa kata orang? Yo kata orang yo ya biar berkata memang mereka bisa berkata ngoten. Muane falal abdi. Monggo iku wajib ing ngatasé kawula ikhfa'u halihi utawi nyamaraken hal itu suasana kerohanian, tingkah kerohanian, ikhlas barang itu dia orang sakit ketok-ketok nanti. Wow, mulanya sampai ada orang perlu bedek ikhlas apa kayak apa orang sakit bedek lagi orang sakit ngomong-ngomong nih. Ikhfa'u halihi utawi. Fa'ala labdi mongko iku wajib ngatasi kawula ikhfa'u hali utai nyamaraken suasana kerohaniane abet juga usah mampu-mampune abet wa an yubali wala narok yang to temen-temeni soko abet temen-temeni fikit manihi ing dalem olehnya nyamaraken atau oleh nyimpen ing hal ing keadaan kerohanian mang aksoma indahu sak pol-pole barang indahu kakono sandingi man sandingi abet jangan terlalu ini jangan terlalu di waksa-waksa temen geli sampai orang situ geli ya artinya wajar-wajar sing geli ya maksimalin geli sapiro sing ketok ya maksimalin ketok sapiro ya pun ya teman gak usah terus supaya ketok barang terus didelik-delik no malah jadi konangan delik no ini ketemuan malah konangan banget delik no ketemuan ini malah konangan mereka ketara lah delik no delik no kan orang perlu ketara ya sama aku biasa baru-baru diselap maaf nih wah terus milok toreko kalau uridan terus aku malah nunggi-nunggi lampu takwa pasar mau suhut gak tau disitu kok lamanya sarungnya bisa dengkul ngepel disana wah malah gak tau gelam tuku sarung aku sihut malah ketok ngetoki wakala langdawu kala dawu sopal hasan kala dawu sopal hasan radhiyallahu anhu adrotu aqwaman ma min ahadin minhum yastati'u an yusira syai'an min amalihi illa asarahu wa in kana ar-rajul wa yajlisu ma'al qaumi wa innahu lafaqihun wa ma yu'lamu bihi hatta yaqum. Adroktu tahu menangi sapa ingsun. Tahu menangi aku aman ing pirang-pirang kelompok menungso kaum. Aku tahu roh nek sekelompok masyarakat. Sing keadaan masyarakat mau ma min ahadin minhum. Ora ana iku min ahadin saking salah siji minhum saking aku aman. Yastati ukang bisa ndelikno sapa ahad. An yusiro ing yento ya satu kang kuwasa sapa ahad kuwasa an yusiro ing yento nyamaraken sapa ahad sayane suwiji-wiji min amali saking amale ahad illa asaro kejaba mesti nyamaraken sapa ahad hu ing ngamal. Aku tahu menangis suatu kelompok kaum sih di kelompok itu setiap orang itu berusaha untuk delik no ngamal. Tak mampu-mampu deh, selama masih bisa delik-delik. Tapi orang kebacut sampai gorong nih kalau. Poso ya biasa, juga angkat-angkat orang ketawa oleh poso. Nelek, enak orang takut, jenengan siap nunggu buatan yang jawab, siap ya. Tapi ya biasa, jawabnya orang, oh enggak, enak kalau siap, kalau mendangu, siap yang tadi, ya no, orang usah ditambahin kalau dia, ya, orang usah ditambah-tambahin, tapi orang usah sampai kebacut rapusi, buatan ya orang ya. Selama mampu menelikno, selama mampu menyembunyikan amalnya, dia sembunyikan. Sampai-sampai wakin lansat temennya kelakuan iku kana ala sopa rojul wong lanang iku layak jelisu yiktini lumbu sopa rojul mahal kaumi serta nekaum wakin lansat temennya rojul iku lafakihun yiktini wong kang pinter ngelmu fukih tapi wa mayuk lamu lano rabi sopi ngerteni sopa bihi fakih hatta yakuma sehingga tumandang ngadek mulang sopa fakih. Sampai-sampai aku tuh kaget nanti kalau isi omong-omongan biasa seorang lagi janin disini kiai disini orang sak janin orang itu winter ahli fakih orang konangan lagi ahli fakih bongsa wis mulang ngadek konangan lagi ahli fakih orang perlu tuh memacu atribut khusus kiai serbanya sudah kawadim jubahnya sudah diprodomah salah-salah menang-menang biasa-biasa saja ya guyon, ya rokokan, ya bergaul ya jejer, orang akan enek, kelompok menunggu enek dalam prosesi Al-Hasan walakot at kromtu walakot at dekroktu walakot at adrok tu lanjut ini teman-teman menangi sopo ingsun menangi aku aman yang pura-pura kaum yakti kang teko sopo ahaduhun salah si jine kaum teko yakti ahaduhun ini gak hati-hati makanya keliru. Walakot adrobu yakti-yakti ini teman-teman menangi sopo ingsun aku aman yang kira-kira kelompok mana yakti kan teko ahadahum ing salah si jine aku aman sopo sing teko azuwan berarti waktu azuru maknanya juga azuwan kira-kira wong sing podo ziarah fayakumu moko ngadek sopo ahad payu soli moko sholat sopo ahad tapi wama yaskululan orang ngerti bihi kelawan ahad sopo azuwar biro-biro wong sing podo siara dikisya keh wong soan rono salat bareng karo baik sekarang disoani wong iku dibayar mereka ya yo yo pancen saking boten nganu boten ngetok-ngetok no ini soal ngalim pula soal kewajiban mulan tapi soal pergaulan kan ya podo wong itu lho saja banyak kan duit ya utang orang saya izin lalu utang ya orang saya ngono ya dan duit ya utang wae nyawur ya nyawur coba upah kiai terus orang nyawur-nyawur maka itu kiai buat akhir gitu jadi yang biasa kalau soal pergaulan podo-podo ya podo coba terus bidak-bidak no tapi yo, kenapa betul perlu terus untuk boleh duit lo suasana ya orang perlu biasa-biasa wajar-wajar saja wajah mulang ya mulang ya ben kita wajah kamu lah kamu lah rumian ini kan dan ngelasem termasuk gurune hikam kiai gua dia Jamaluddin Ahmad sama beras itu ngawasi hikam rumian dan Syekh Masdi Kilasem Syekh Masdi Kilasem ini ya jenuh Syekh Masdi Kilasem insyaallah sedaya pun ngertos daerah Blitar, Kediri, Sedoyo, insya Allah Jawa Timur, Jawa Tengah sampun kenal saya Mas Duki Lasem almarhum. Itu biasa saya Mas Duki ini gula injing sarapan teng warung pasar Lasem mereka ya. Teng warung rokokan sebareng tiang kampung biasa. Malah suatu ketika itu enten santri anyaran pas mandak ning bis. Nah, saya masuk ini kuwi pas liwat tengah itu dijalungi tulung kan ngangkat beras nunggu becak. Nggih diangkat. Padahal kan semondok itu pondok saya masuk ini. Nah, pun sampun soan ngene saya masuk iki lho. Lah iki ayune mul sakal kok goyong ngoten. Kok isin. Dene iki nujuke lek napa? Keikhlasane. Keikhlasane kiai sing pun ahli napa ati mboten beda-bedane. Soalnya pancen yo pas ora wong butuh njaluk tulung diangkat yo diangkat ora kok terus kowe ora ngerti aku iki kiai asem lho ora usah ngono. Walakot adroktu lanjut ini menangi sopo ingsun aku amaneng biro-biro kaum wama amil amalan la ora utai ngamal siji iku yak diluna podo kuasa sopo kaum an yakmalu ingin to podo ngelakoni sopo kaum hu ing amal lillahi krono Allah siron kelawan rahasia kaya kumu mongko ana apa ngamal ana iku alamiatan dadi ngejeng abadan selawase. Mboten. Aku yo roh enek kaum sing dilakoni karo kaum kuwi rahasia. Nalika kuwi ngamalane rahasia ora enek wong roh lek wong ngamal. Tapi akhirnya karo Allah taala terus dadi ngejeng. Dadi kabeh wong dadi roh. Cara apa contohnya? Kata rumian itu saja ini kan bulan itu rahasia dan saya itu jadi ngedek kenapa kok rahasia? Ini di rahasia dong kita kayak orang sesaji ya padahal itu sodaka benar ketara oleh sodaka mereka umumnya orang Hindu, Buddha, Jawa, orang Jawa itu apa? Selamatan itu model ambungan waktu itu wong liya ngarep ben iku dianggap sesaji tapi sakjane jareke wali niku sedekah lha iki sedekah sedekah sirri sedekah ning ora ketara sedekah tapi akhirnya saiki dadi ngedek wis lho bisa to dadi ngono kaya wayahe ngedek yo ngedek wayahe ngedek yo ngedek walaqad ya adraku yang ilang yakine menangi sapa ingsun aku aman ing pirang-pirang kaum ya cuma ukang ngapalno sapa ahadu salah siji ne kaum Al-Qur'an ing Al-Qur'an tapi wa ma ya'rifu lan ora ngerti bihi kelawan ahad sapa jarum tanggane ahad aku yo enek wong sing ngeruh kelompok masyarakat tanggane iki do hafal Qur'an kabeh do hafal Qur'an tapi masing-masing mung karo lek siji-siji ne hafal Qur'an saking rakete lek ngene sehingga ini yang dilihat aku tak kapal lagi dulu rasa ngomong-ngomong sehingga aku tak kapal lagi rasa ngomong-ngomong aku tak kapal lagi rasa sampai sakti saya akan Quran kabeh ini orangnya yang roh kabeh tonggone orang roh tonggone apal Quran sing siji ini orang roh apal Quran memang sana yang dia apal diri sakit rapete oleh nutupi ngamal apa walakot adroktu yang lanyekin menangis sopa ingsun aku aman yang pirang-pirang kelompok kaum ya cita gunakan kodon jungkung sopo kaum berdoa yang dalam oleh dungo dan dungo tenangan sembuaran kizit diwocok tapi lama ya semau dan orang rumuhuming ahad sopo ahadun wang siji rumeng ing kaum sopo ahadun wang suji dungo terus ini tonggolnya orang yang sekerok konconnya ralan yang dia dungo ya mereka ambek macul dungo ambek masalah dungo hati ini terenyuh terus insya Allah ya Allah sama selamat nih ya Allah ini jelati umik-umik nih orang roh itu bisa terjadi begitu renang-renang wakala lantau sopo Muhammad bin Wasil radhiyallahu anhu adroku menangi sopo yang sumri jalan ing pira-pira wong lanang kana ana sapa raja wong lanang iku yakunu ana apa rasul sirae rajul iku ma'arok si imro'ati bareng-bareng karo sirae bujune rojo alawi sadatin wahidatin ing atase bantal siji. Aku iki tau roh pirang-pirang wong tokoh ahli tasawuf. Di antara mereka itu punya kebiasaan ya turu bareng karo bujune tunggal bantal, tapi kotbal. Teman-teman ustaz apa ma barang tahta khotbih kang ana ngisore tipine rajul min dumuhi saking ilue rajul saking eluh air matane rajul tapi lantas uru orang rumangsani bihi kelawan rajul bangsa kok imro'atu buju wadone rajul turu jejer karo bujune detrenyu mensyukuri nikmat Allah sampai ndredes ilue ning bujune ora ro. Ngono kuwi anak wong sing iso ngono. Saking rapete lan itu. Wala kota drop tu. Lan teman-teman menangis sapa raja, maksudnya ngeten lho. Apa yo iso ngono kuwi dhewe. Nyatane iso to lho, nggih. Ngeten nyatane anak sing iso. Tapi yo ora usah maksa-maksa wae. Sampe aku lho, Bu. Nek bengi pas wano aku nangis kok karo. Dadi pas dadi ro. Nangis ora usah di. Kan terenyuh. Terenyuh itu sendiri bisa saja terenyuh. Ya Allah, alhamdulillah. Gusti Allah leh mulyakno aku ora kurang-kurang. Bujuku sing mestine iki kabeh wajibanku. Karena jejer bujune. Lah iya, aku ora usah mbah-mbah kono wis nungsang jempale mbah-mbah. Aku ora usah ngomong anak kono wis ngomong anak. Ya Allah. Ternyo matur nuwun Gusti. De matur nuwune sampai brebes mili. Tapi bojone gak perlu ora mergo lek ro GR. Wala kok adrok kula jek di menangi sapa ingsun. Iki teman-teman wis menangi sapa ingsun ri jalan ing pira-pira wong lanang. Yakumu kang salat sapa anatu salah siji raja rijal fi shofi ing dalam baris jamaah fatasiru mongko dileweran apa dumuhu air matane raja ahad ala khoti ing atase pipine ahad tapi wala yasyuru lan ora ngerti bihi kelawan ahad sapa alladhi wong ila jambi kang ana sandinge ahad krungu wacan Quran dedredes mili tapi koncone ora ora ndek nangis. Iso, iso. Tapi riwayatne nang ing dalam siji riwayat anhu saking sinten mau Muhammad bin Wasiq. In satemene kelakuan iku kana ana sapa raja wong lanang ana iku layak iki. Yektine nangis sapa raja isri nasanatan 20 tahun. Karena Allah kalau bisa lo diparingi kebuka hati nih setiap apa roh dia nangis saya roh sembarang alir nangis mergo ternyuh tapi 20 tahun boleh nangis tapi wa mar'atuhu kalih ta bojone raja mau bareng terus karo raja ning latak lamu ora ngerti sapa bojone nangis 20 tahun krono ternyuh mensyukuri nikmate Allah tapi bujune gak roh lek bujune duwe sikap sing dhewe ngono fa in waqa'a moko lamun terjadi minhu saking oh niki kok moro cucuk-cucuk ngene oh berarti iki mung dikinir kita gawe sinten wau dawe Muhammad bin Wasiq. Teh, nah, saniki pun ditambahi penjelasan saking Syekh Ibnu Abbad piyambak. Jadi iki hubungane kalih dawe sing saderenge sefala abdi ikhfa'u halihi juga. Hendaknya seorang hamba itu berusaha untuk mendelikno itu tadi, nggih. Delikno ngamale semampu-mampunya apa bisa nyatane ada cerita akeh sing iso ngene lho. Jadi cerita-cerita sing dawuh-dawuhe wau nyeritane nyatane akeh sing sing iso. Dadi aja-aja kesusu ngarani gak iso. Nah, lek ternyata terjadi pengumuman akhir-akhir nah, sing ngono fa in waqa'a mongko tekalane mongko lamun tumiba nusake ahad apa sing tumiba iklanun ngejeng wa idharan tegese ketok fi waqti ma ing dalem wektu apa ae ya nengga mesti to nek moro-moro konangan nek sing menangi utawa pancen posisine kudu konangan ngono kuwi piye. Ya ora perlu terus boleh delikne ya ora perlu. Sing perlu dilakukan adalah fal yastagil. Kalau masih bisa didelikno di delikno. Tapi kalau konangan maka yang dilakukan adalah fal yastagil. Monggo becik ketungkul sapa wong, sapa ngabet. Hina idin nalikane iki terjadi ngetok. Ketungkul apa? Ketungkul bimuraqabati qalbihi. Kelawan neliti atine abet. Nah, ono sing diteliti atine, dijogo tenan atine. Aja sampe konangan wah seneng aku saiki wong usake sing roh. Lah aku saiki dadi kiai. Ora usah ngono wis. Konangan ya wis konangan, ora kok mundak seneng, ora usah. Upama gak konangan ya aja mundak usah. Wasauni hilang jogo ing ati. Dijogo an ya'mala ing yento ngamal sapa ngabet fihi ing dalem fihi ing dalem wektu konangan mang oleh ngapa lho kok malah alfarok nggih boten leres sedaya ya. Yastagil mongko becik ketungkula sapa wong sapa ngabet kina ini nalikane wis konangan nalikane wis ketok ketungkul bimuraqabati qalbihi kelawan niti-niti neliti atine si abet wasauni lan jaga qalbihi dijaga apa dijaga an ya'mala fihil farahu an ayya'mala saking yen to mempengaruhi yen to nglabeti fihi ing dalem kawula apa sing labeti alfarahu rasa gunah bitilain nasi sebab oleh ningali menungso ala hali ing ngatasé tingkae abet ora usah usah wis kadung konangan aman dhewe ta apa gak konangan anu lho iki ane iki niku sing mirengake ngaos iki kampan jenengane pun dugi-dugi pun alah sapa ngoten mawon ora usah muni ngono malah lek muni ngono malah ketok-ketok oleh gedhi mulyano bertambah nemen teh nyanjeng wis biasa iki panjenengan iki direkam iki disiarno radio nggih kata sing ngireng nek oleh kula maca teng jero kamar ijen nggih mboten krungu ya ngono ae penak nggih ora usah kok terus anu-anu sajane kula mboten kudu disiarani tapi terus mesti masyarakat numpuk ngoten anu alah lah ora usah ditambahi ngono ya sajen disiarno ya ketok ora disiarno ya ora ketok beres nyatane lek kesehatan kaset ya ora iso siaran wal jungkir lan becik ngingkarono sapa ngabet dalika ing mengkono-mengkono kaapian tapi lah ngingkari awa nafsi ing atasin jirune awa edi sing ngingkari awa edi ning jero ati kono iku ngono sing ketok dudu aku iku sing muni ngono ning jero ati ora usah sajane sedaya namung Gusti Allah kula mboten saged ngapa apa ora usah ngono lelek kok omong-omong ngono malah ngetok-ketok teh mu apik biasa. Jadi tapi yang jeluati itu dimulai bahwa semua ini adalah sekedarnya Allah memang wayahe ketok nggih gak ketok. Maksud wal yukrih lan becik meksa. Becik meksa sapa si kawula hu ing mengingkari tadi ning jero ati. Walaya dolan aja marem, aja rido, aja seneng sapa abet kawula hu ing kono-kono konangan minha saking nafsihi. Aja sampai nafsune merasa rido marem, apalagi itu jadi ukuran bahwa sudah sukses saya sekarang. Enggak sia-sia saya tirakat ya ono ya ini Malaysia iki wong duruh lek aku ahli hikam. Wah. Niku sikap yang salah. Wal yujahitan becik nemen-nemenono utawa jihati merangono nglatih meksa sapa si ngabet nafsu ing awak dhewe ning ngabet fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mengingkari asad dal mujahadah dikelawan banget yang meksa gayanya tapi nyoto-nyoto sing ngaji aku nyoto-nyoto suaraku sing disiar no. Terus enek mau ngelem terus nafsu itu juru ini kok muni orang angel tapi angel jelas angel itu murah realistis betul jari nafsu orang kabeh angel itu saya itu kalau diri sih ngalami sama dikandali kok gak ngadet wanyal ngempet kan hati buatin bunga nih wanyal mulai sama aku paling jahit itu harus dipaksa nih jelati dipaksa kok orang kabeh ini min Allah Ta'ala biar kebenaran itu sendiri yang tampil biar ilmunya saja yang tampil sayanya itu bisa diganti oleh banyak orang. Modelnya, saya tu bisa ngolah kalik, tapi hikamnya biar jalan hikam. Musa jemui kau lahir hikam saya, gila. Lengah tenora kau terus dimonopoli. Kau kau ngaji hikam lah orang aku serane opahamu, kembali di sini. Biar yang ramai. Tunggal mana orangnya? Grup kasidah, grup solawat. Ya enggak perlu toh merasa bahwa satu-satunya grup yang bisa baca sholat hanya kita, enggak perlu gitu. Biar sholawatnya yang tampil. Soal sapa sing menampilkan sholawatnya siapa saja boleh. Kalau perlu saya tandelik di balik sholawat. Sholawatnya yang tampil, saya nunut di belakangnya sholawat. Orang saya tak tampil numpai sholawat yang lain. Wale wong suku-suku riyen ketoke mek ngidung maca pat dendang kula ngene awet mergo panjenengan ngidunge ra digawe-gawe lan yo ikhlas tenan. Lah sing ngidung sak niku niku urung-urung ngidung wis mikir bonuse kidungan ya. Bar yo gelar. Fa in qolafa. Monggo lamun nulayani. Sapa sing abet kalau sampai soal ini diselewengkan bahwa ini kalau apalamun memulayani sopoh si abad ada yang ngikiki coro terus kadung konangan hati ini orang dijogo hati ini gak diteliti bahkan dia merasa bunah karena konangannya itu dianggap sukses dia tidak mau memaksa nafsunya untuk mengingkari bahwa kebaikan itu tidak dia tapi kebaikan itu dari Allah yang ditempelkan ke dia. Nek nulayane kuwi wastasrafalan banjur ngrasa mulya. Sapa-sapa si kawula golek kemuliaan sapa kawula golek ila ma'rifati ghairillah maring terkenale atau dikenali liyane Allah Ta'ala. Dikenal apa mari ngerti nih liane Allah Ta'ala ngerti bihali kelawan tingkai kawula mang wa ghafala lan lali sapa kawula an mujahadati nafsihi saking meksa nafsune kawula bihali dhuri dalika ing dalem tingkah tampile mengkono-mengkono kaapian saking kawula walau silang zotin senajan mung sak kedeping neto hiba mongko laung napa syarate teng arep mongkone teng nek sampe nulayani iki bahkan dia lalu berusaha mencari keterkenalan kepada selain Allah melupakan diri tidak mau memaksa dirinya untuk mujahadah ketika ada tampilan baik walaupun kelupaan itu hanya sekejap mata maka khifa dikuatir lo alaihi ingatasi abad apa yang dikuatir lo an ya'mala arab yang kau mempengaruhi apa yang mempengaruhi al-farohu rosa bunga dikolbihin dalam hati ini abad nek wis ngono piye faya kau mongko tumiba sapa kawula inda dalika nalikane mengkono-mengkono krasa bunga tumiba fil fitnati ing dalam ujian berat. Ujian apa? Ujian yang menyangkut soal perhatian dia kepada Allah dan kepada makhluk. Langsung serangannya itu soal iman. Malam di dua Allah takah atau dia ingin diperhatikan selain Allah juga. Loh, maka itu sangat bahaya soalnya serangannya langsung serangan soal iman baiklah mengalamun ono soko ngabet iku do'i fal irodati lemah irodai lemah cita-cita atine lam yaslam moko mesti ora selamat soko man soko kawulo ora selamat minau kui saking tumibo kiriya yang dalam lakon riya aljadi kang pertelo wal khofi lam sama maka orang yang modelnya begitu maka tidak bisa lepas pasti dia akan melakukan sikap pamer baik secara nyata maupun secara terselubung mengguna apa di anna sababah krono satu meni syarat sababil sabab-sabab riya iku kodis tatabah teman-teman wis mantep apa sebab lahu kedue kedue kawula mau mugo sebab-sebab riya kalau jawane syarat rukune riya wis komplit nek syarat rukune riya wis komplit maka sulit menghindari diri dari sikap pamer tapi soalnya wa ing kana lamun ono sapa si kawula ana iku qawiyal iradati kuat iradae kuat kekarepan untuk menjaga diri wasalikan lan ngambah sabilal ma'rifati ing dalan kemakrifatan marang Allah lam yasra mongko ora lam yasra mongko ora ya salam mongko yusri lam yusri lam yusri mongko ora menyerah lam yuslim mongko ora menyerah sapa-sapa kawula mang ora menyerah minasukuni saking anteng warukuni lan tegese condong maka dia tidak akan mau menyerah begitu saja terus ya wis seweneng aku saiki wis konangan wong akeh enggak ngono tapi terus menerus dia berusaha untuk menapa memaksa dirinya tadi fa yufkitu payukidu mongko lamu mongko mongko mongko mongko kasepen payukidu mongko mongko sepi kinai dinalikane iki ora menyerah apa sing sepi al ghairatu ghirah al hali ing atase tingkah wayan hatu salah. Ibu sih baik sih, ute ngarep. Baleni sithik. Liana sababa krana sak temene sababe riya iku padha istatabah teman-teman wis mancet apa sabab lahu kedhewe abet. Wa ingkang senajan mustawono sapa si ngabet iku kawiyal irodati wis kuat irodahe wa salikan lan wis ngambah sabilal ma'rifat ing dalan ma'rifat lam yaslam mongko tetep ora bisa selamat sapa si kawula mang minasukuni saking condong marang ngedeng warupune lan tegese condong marang ngedeng walaupun hanya sebentar. Nah wis ngono terus piye kaya kudu mongko banjur ilang sepi dinai dinalikane iki wis biasa riya apa sing ilang al ghairatu kecemburuan al hali ing atase tingkah kerohanian maka dia tidak pernah merasa cemburu ketika dia dilihat oleh selain Allah wa yanhatu lan banjur kalungsur niku keploro bidzalika sebab mengkono-mengkono sikap mang sapa si kawula bidzalika kan mengkono-mengkono sikap sembrono kalungsur min darwatil kamali saking puncak kesempurnaan mulane wali ada lan krana iki alasan wong kuwi nek belajar ngibadah sing temenan ora oleh golek-golek kemuliaan krana didelok wong krana kuwi kana ana apa isqatul manzilati runtuhe kedudukan indana sing kuwi menungso ana iku min daruriyati saliki hadhihi thariqah termasuk kebutuhan pokok daruri keharusane pira-pira wong kang ngambah iki dalan tumuju marang Allah mulane Kanjeng Nabi sedi Nabi niku panggah dituduh wong majnun nggih nah Siti Aisyah semis karuan Siti Aisyah semis karuan ya. Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi Siti Aisyah niku putrane Abu Bakar ngoten mawon isih dituduh diarani selingkuh. Niku napa niku pertolongane Allah pancen benora semuji-suci. Artinya bahwa supaya Siti Aisyah tidak punya ketergantungan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wong nyatane ya akeh sing keblidok. Wong aku ora selingkuh diarani selingkuh. Nek ngono ora percaya mbek wong aku. Iya. Sampai-sampai nalikane pun wonten wahyu sing bebasne Siti Aisyah bahwa Aisyah bener-bener tidak terlibat perselingkuhan. Padahal nalika semantun Kanjeng Nabi ya siap nuwun sewu srodo. Secara manusiawi Rasulullah nggih menungso lho. Niku sampai takok-takok informasi enggak nak jane piye. Takut datang Sayyidina Ali. Jawab Sayyidina Ali kan Nabi wong jenenge wong Aisyah ge wong. Iki kok kaya wong wedok namung Aisyah mah wong. Dijaluk pertimbangan Sayyidina Ali jawab e ngoten. Mulane sak badane niku Siti Aisyah niku gejedinge kali Sayyidina Ali mboten pol-polan. Sampai salah satu pemicunya tentang perang Siffin barang ini lah perang Jamal itu yang mereka Siti Aisyah itu tahu terluka hatinya mereka nanti ke Sayyidina Ali di jalui musyawarah kali Nabi kok jawabnya waktu ini ajeng jalan musyawarah kali Abu Bakar itu moro tuane dewi kayak nyangkut putrane ya betul mungkin ngenteni wahyu gak turun keputusan sakjane Aisyah itu terlibat perselingkuhan tenan apa orang. Tapi lek delok populere pemberitaan sing disebarno Abdullah bin Ubay bin Salul wong munafik sak Madinah kabeh sing arani menuduh lek Aisyah terlibat perselingkuhan. Lho lho buktine. Nek pancen ora selingkuh nyapa? Kabeh tentara wis teko dhisik kok Aisyah lehalehane mburi bareng karo Sofwan. Oh, ngoten. Sayyidah Aisyah kan sakjane nang persoalan apa to? Kalunge ketinggalan teng WC. Diparani neh. Ngoten. Golek kalunge niku, ngoten. Kari-kari balik ning kos tentara pos budak kabeh Sayyidah Aisyah kari, ngoten. Dan Sayyidah Aisyah mboten wani nututi perjalanan tebih. Akhirnya Sofwan yang ditugaskan di Nabi menjadi pengamat penjaga tentara di belakang itu nembe menangis Siti Aisyah. Terus ngerti hari itu Siti Aisyah, terus Siti Aisyah diaturin numpak sekedup Sofwan yang nonton dan ngadap disusulin ini kelompok tentara yang bertengah jenglah. Tapi Abdullah bin Ubay wong munafik langsung menyebar ngudulun lho hujuni Nabi muno kelakuannya gawa wong lanang. Wah, rame. Pun. Akhire apa? Sampai dua yang pengen. Mboten enten sing iso mutusi, sampai Kanjeng Nabi jambange. Mboten saged mutusi nek mboten wonten wahyu nggih. Itu pembuktian begitu kuat eh. Akhire terus wonten wahyu nek Siti Aisyah bener-bener boten terlibat. Dulu tu ni aku nunjau ni. Si Daisa sangat gerah sangat. Bosan menonton wahyu disampaikan kanjeng Nabi lah. Anu, Abu Bakar jauh dengan si Daisa. Isa dan matur nuwun gelo kanjeng Nabi wes. Dawi awak mulai wes bebas. Saking jengkelin si Daisa. Si Daisa betul purun matur. Demi Allah, aku ora bakar matur nuwun sapa-sapa kejaba ming Allah. Tak. Sampai Kanjeng Nabi moh dimatur nuwun si Aisyah. Kanjeng Nabi moh matur nuwun teng Kanjeng Nabi mergo jerih kanjeng jerih si Aisyah wong sing bebas aku dudu Kanjeng Nabi kok. Sing bebas aku sapa tuduhan Gusti Allah. Tak. Jadi pancen bener-bener Allah tak ora ana liyane Kanjeng Nabi ora. Niku sakit. Wong niku lek pas napa ngendenge teng Allah tenan iki. Kanjeng Nabi Ibrahim ngoten. Jadi puncak kemarifatan Nabi Ibrahim justru ketika Nabi Ibrahim sama sekali tidak dipercaya lagi di wilayah negara itu sampai diobong itu asmaulan. Rojo seanak buah sepakat berdasarkan SI-nya bahwa Ibrahim harus dibakar. Sudah tidak ke tempat mengaku lagi. Tapi justru saat itu benar-benar Nabi Ibrahim tidak ada gundelan lain kecuali hanya Allah. Ngarep sapa? Ngarep-ngarep bapake dhewe, bapake patihe Namrud. Ngarep-ngarep sapa? Malaikat Jibril cucu Gusti Allah. Nah, di situ makanya seorang yang belajar suluk kepada jalan menuju Allah pasti oleh Allah dibuat jebakan-jebakan untuk jatuh posisinya. Alah, itu mesti enak yang mulia. Alah, itu mesti enak. Betul. Benar apa saja? Supaya si kamu di ngoten ke Allah ini benora sambat sopo-sopo kejoko namung datang Gusti Allah. Benora ora usah melek pengalaman sopo-sopo kejoko Gusti Allah. Mergo hakikate sing manteng ya ming Gusti Allah. Mulane sampeyan nek nuwun sewu berjuang ngurusi madrasah, ngurusi masjid, akeh sing maido. Banyak Gusti Allah ora rido lek sampai dilem liyane Allah. Ngono lho maksude. Mulane sampean ya aja kok jengkel. Lah apa jengkel? Wong sampean dipacaki Gusti Allah iso dadi pengurus masjid iku wis kehormatan luar biasa. Mergo kehormatan nang saking Allah, aja sampai enek liyane Allah melo-melo nang datangi piagam niku. Niku maksudnya ngoten. Ora saja jelas biyane. Kama kaya keterangan takut dana kang wis dise apa mat inda qaulihi ana sandinge. Dawa Syekh Ibnu Athaillah idfin wujudaka fi ardil humul ing dawuh idfin wujudaka fi ardil humul. Iki kaset kawitan riyen. Dua kaset nomor pinten nomor sekitar kali dosonan. Idfin mendemo sapa sira wujudaka ing wujud sira dipendem fi ardil kumuli yang dalam bumine penyamaran. Alasannya terus komplit jawab fa inna fa kullu manabata mimma lam yudfan layatimu nitajuhi. Saben-saben perkara sing kukul sangka barang sing ora dipendhem. Nek kukul ning ora dipendhem niku layatimu nitajuhi panenane woe iki ora sempurna. Dadi ini mencambah. Gila, kacang hijau ni lah kukul. Jadi tauge, jadi cambah. Zaman atau orang nak cambah dipendem, malah ada ditambah. Ya. Tapi orang sudah jadi kacang hijau, jadi lu mencambah apa waktu ni tu? Dulu leh dowo, nak kelopo orang dipendem. Kukul, tapi orang dipendem. Di dalam tenggur pot, ya bonsai. Gila, ya. Nah, ngamal ya, ngono ngamal ora dipendem, malah diodot-odot ya ngamal bonsai. Iku. Fa in tahaqqaqa. Mengko lamun bener-bener nyata, nyatakaken sapa abdi kawula. Nyatakaken fil ma'rifati ing dalem oleh ma'rifat. Wa musyahadatil wahdaniyati lan nyekseni sifat wahdaniyah Allah. Asir pati kang murni nek panjen wis bener-bener ndeke kuwi makrifat tenaning Allah lan ndeke bener-bener wis musyahadah. Musyahadah iku ora sekedar ngerti tapi wis bener-bener menyaksikan setiap saat tentang kesatuan Allah yang murni sampai-sampai kawula karo Gusti Mulya Gusti tok rene kawula manunggaling kawula Gusti niku apal kawula iku dipek Gusti kawula wis ora iso dadi kawula dadi apa dadi ilang dadi ilang dadi manunggaling kawula Gusti ora kok kawula manunggal karo Gusti enggak apal kawula iku wis ora oleh dinggo kawulane. Lafal kawula wis dipek Gusti Allah dhewe. Jadi sing ngawula ya Gusti Allah, sing Gusti ya Gusti Allah. Dadi kawula iku wis ilang. Lah panjenengan wis ngono tenan, jajan. Monggo wae. Wah, gedhe kawula mangopo ikhbaru nyeritakno bi akmalihi kelan pira-pira ngamale. Allah. Mergo sing ngomong iku ya Allah. Sing perlu ngetokno ya Gusti Allah utawa pancen dia itu seorang pendidik lah bagaimana seorang pendidik tidak ngomong no ngamale nyontoni ngene lho carane salah sing bener kan nggih mboten ngene orang ngono lho terus piye kiai ne oleh sangat golek lalu muridnya lek ngono piye mboten iso iku kudu dikaisbar diceritakno. Wal irharu lan oleh apa wal irharu ditinggalakan bimahasini ahwali kelawan pura-pura kebagusane tingkah kerohaniane abad binaan kronon dasarakan minhusake abad dasarakan ala nabil huwili ingatase ngilangi liane Allah mergo liane Allah wis ilang wa ada anan kronon netepi liwajibi haki syukri maring kewajibane hak nyukuri nikmate Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kita tutup kan itu sesuai dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakallahu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.